Pagi ini ayamku berkokok keras sekali, seperti memaki, bangunkan aku dari mimpi. Daram diram diram, dararam diram, dararam diram. Hari ini pacarku yang cantik telah kembali, melelehkan hatiku yang selama ini mati suri. Bahagia sekali lagi ku jatuh cinta. Hari istimewa karena kau kembali percaya padaku. Hari ini aku bahagia kau kembali. Hari ini aku bahagia jatuh cinta lagi. Hangat mentari, semua jelas ku rasakan asik sekali. Rasa benci, sakit hati, terbang menghilang, jauh pergi. Aku bahagia denganmu lagi, ku jatuh cinta. Hari istimewa karena kau kembali percaya padaku. Hari ini aku bahagia kau kembali. Hari ini aku bahagia jatuh cinta lagi. Aku tak mau khianati kamu. Jika aku tahu begini rasanya, aku mau bahagia sampai mati. Hari ini aku bahagia kau kembali. Hari ini aku bahagia jatuh cinta lagi. Hari ini aku bahagia kau kembali. Hari ini aku bahagia jatuh cinta lagi. Ku mabuk cinta. Ku mabuk cinta. Lagi-lagi mabuk. Lagi-lagi cinta. Bolak-balik jatuh, bolak-balik cinta. Ku mabuk cinta. Mabuk cinta. Ku mabuk cinta. Mabuk cinta. Hehehe.